Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum manittaba'al huda. Keselamatan dan kesejahteraanlah buat mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Merasa diawasi Allah. Muraqabatullah. Orang bijak berkata, jika satu hari kamu berniat untuk bermaksiat, cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Jawabnya pasti impossible. Tidak mungkin ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan matahari. Partikel cahayanya menembus segala sudut ruang. Cahayanya memasuk sampai lubang seujung jarum sekalipun. Padahal cahaya matahari adalah sebagian kecil daripada Allah. Nurus samawati wal ard adalah sumber semua cahaya. Cahaya yang sebetulnya membuat kita bisa melihat, membedakan benda-benda. Diumpamakan di dalam Al-Quran, ketika orang tua menasihati anaknya agar anaknya punya chip, punya daya kontrol agar selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunai, wahai anakku, innaha intaku mithqal habbatin min khardalin, andai perbuatanmu sebesar atom, atom itu kemudian berada di dalam batu, atau perbuatanmu yang kecil itu berada di antara angkasa raya, atau perbuatanmu yang kecil itu sebesar atom dan atom itu berada di dalam perut bumi yang tak tampak, ya'ti bihallah, Allah pasti akan mendatangkan balasannya kepadamu. Kita seringkali merasa sudah aman ketika tidak ada CCTV. Kita kemudian mengganti nomor handphone dan punya banyak nomor handphone agar tidak dilacak. Sehingga kemudian kita merasa aman ketika bermaksiat. Sebetulnya kita sedang menipu diri sendiri. Sebab tidak ada yang bisa kita tipu selain diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Indonesia akan berubah. Manusianya juga akan berubah. Sistem buatan manusia juga akan baik. Jika setiap kita merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Di mata Allah sebagai Ar-Raqib, tidak ada yang tersembunyi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Rumput-rumput yang ada di hadapan saya ini sudah disiapkan setiap tetes air hujannya dengan tingkat akurasi yang paling akurat. Dan setiap daun sudah ada bagiannya karena semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika satu hari ingin bermaksiat, cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Impossible. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya Allah, Engkaulah zat yang tidak ada yang bisa bersembunyi dari penglihatan-Mu. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku yang pernah kubuat selama ini. Ampunkan dosa-dosa kami yang masih kami sembunyikan. Padahal tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengedepankan, Engkau pula yang maha membelakangkan segala sesuatu. Kau kedepankan kami dengan ketaatan yang kami lakukan. Kau mundurkan dan kebelakangkan kami akibat maksiat yang kami lakukan. Beri kekuatan kepada kami untuk selalu merasa dalam pengawasan-Mu, ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.